بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Jadi kita baca hadis setelahnya dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Qala rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wa habbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbu nisa'ih Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah. Siapa orang yang paling Anda cintai ya Rasulullah? Aisyah. Wa min ar-rijal Abu Bakar Siddiq. Abuha. Dan dari lelaki siapa ya Rasulullah? Ayahnya. Dan pernah kita lewati bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun di pangkuan Aisyah dan dimakamkan di hujrah Aisyah. Dan ini menunjukkan sekian banyak fadilah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, wa an abiha, dan terhadap ayahnya. Qalat Aisyah, berkata di sini, dan termasuk a'lamu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara istri-istri Nabi yang paling banyak ilmunya, paling banyak tahu mengetahui tentang ilmu. Aisyah menyatakan, kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salat wa inna buqa'al ma'i fi thawbi. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dulu pernah mencuci mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud janabah di sini adalah mani, karena mani itu atau junub itu salah satunya disebabkan karena keluar al-mani. Dulu aku pernah mencuci mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Fayakhruja ila salat, kemudian beliau keluar menuju salat. Kemudian beliau keluar menuju salat, fayakhruju ila salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbih. Dan sesungguhnya yaitu bagian sisa dari air mani tersebut masih ada pada pakaian beliau. Buqa'al ma' jam'u buq'ah. Buq'ah itu bisa disebut dataran atau belang. Apa yang disebut juga masuk padanya, ya laun al-mukhalif lima haulahu, warna belang yang berbeda dari apa yang ada di sekitarnya. Jadi sekitarnya warna ya putih misalnya, ini agak gelap karena basah. Tentunya warna sesuatu yang basah dengan yang kering itu terlihat berbeda. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan hal ini, ya, bagaimana mani itu masih menempel sebagiannya pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu warnanya, ya, belangnya setelah dicuci oleh Aisyah radhiyallahu anha, bekas warna belang gosokan Aisyah dari bekas mani yang telah diusap oleh Aisyah tersebut masih terlihat belangnya pada pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi lafdhi Muslim, adapun pada lafaz milik Imam Muslim Aisyah mengatakan laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Dan sungguh aku dulu juga pernah afrukuhu, dalam lafaz Muslim yaitu menggosoknya, afruku yakni adlukuhu, menggosoknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi mencucinya ya dengan air, kalau di sini menggosoknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan, dengan gosokan yang kuat. Fa yusalli fi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengannya. Ini hadis yang pertama membahas terkait dengan permasalahan mani. Di antara masalah yang paling penting dibahas oleh para ulama rahimahullah terkait dengan hadis ini adalah tentang permasalahan hukum al-mani. Perkara terkait dengan hukum mani. Para ulama rahimahullah terkait dengan hukum mani terbagi menjadi qaulain, dua pendapat terkait dengan hal ini. Pendapat yang pertama menyatakan annahu najis, yang berpandangan bahwa si hal tersebut najis. Ya. Dan ini mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka menyebut bahwa dengan ucapan Aisyah kuntu aghsilul janabah, aku dulu mencuci mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan bahwasanya perbuatan mencuci dengan air tersebut menunjukkan bahwasanya tidak mungkin yang dicuci itu sesuatu yang suci. Kalau tidak, kenapa harus dicuci? Maka mereka menganggap perbuatan tersebut, semata-mata dengan perbuatan tersebut, menunjukkan najisnya mani tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ini paling maksimal dari apa yang mereka jadikan dalil terkait dengan pendapat yang pertama. Adapun dalil lain yang mereka bawakan tetapi tidak sahih, hadis Ammar radhiyallahu anhu marfu', dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama yughsalu tsaubu minal gha'iti wal bauli wal madhi wal mani wad dam wal qai. Hanyalah pakaian itu dicuci dari kotoran manusia dan dari air seninya dan dari air madinya dan dari air maninya dan dari darah dan dari air muntahannya. Rawahu Ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni tetapi hadis ini dhaifkan para ulama ta'ala karena lam yarwihi ghairu Thabit ibn Hammad wa huwa dhaif, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali dari jalur Thabit ibn Hammad dan wa huwa dhaif jiddan, dan dia didhaifkan, bahkan bukan hanya dhaif biasa, dhaif jiddan. Begitu pula bukan hanya satu illah tersebut yang meriwayatkan dari Thabit ibn Hammad bernama Ibrahim ibn Zakaria, kadzalika dhaif, demikian pula dhaif keadaannya Ibrahim ibn Zakaria dhaif, dan yang gurunya yang dia riwayatkan hadis ini darinya Thabit ibn Hammad adha'af, bahkan lebih dhaif, yaitu dhaif jiddan. Bahkan al-imam al-Baihaqi rahimahullah, muhaqqiqin, termasuk ulama muhaddithin dan muhaqqiqin dari kalangan Syafi'iyah, Baihaqi mengatakan hadza haditsun batil, hadits ini hadits yang batil. Tidak bisa dijadikan hujjah tentang bahwasannya pakaian itu harus dicuci dari kotoran manusia, air kotoran tinja, air kencing, air madi dan mani di antaranya disebut. Maka ini hadis yang tidak sahih. Dan di antara perbedaan antara Hanafiyah dan Malikiyah, meskipun mereka sama-sama menganggap mani itu najis, hanya saja Hanafiyah berpandangan bahwasanya mani juga sudah mengering, cara membersihkannya cukup dengan digosok atau ditetel. Ya. Tidak perlu dituangkan air kalau posisi mani sudah basah. Wa in kana rabban, tapi kalau posisi mani itu masih basah, falabudda min ghaslihi, maka harus untuk dicuci, dan tidak sah kalau cuma digosok tanpa air. Ya, mereka membawa hadis Aisyah ini tadi dalam lafaz yang pertama, kuntu aghsilu janabah, aku dulu mencuci air mani Rasulullah SAW, yaitu mereka bawa ini kalau basah. Adapun dalam lafaz Muslim, kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah SAW, aku dulu mengeriknya dari pakaian Rasulullah SAW, itu ketika mani sudah kering. Ini kata Hanafiyah. Adapun di sisi Malikiyah, tidak akan najis itu atau mani tersebut, menurutnya tidak akan suci kecuali dengan dicuci saja. Dan tidak akan berfaedah dengan dikerik atau digosok jika tanpa dicuci dengan air. Ini perbedaan antara Malikiyah dengan Hanafiyah. Meskipun mereka berdua atau dua mazhab ini sama-sama menganggap mani itu apa? Najis, cuman beda cara mensucikannya. Tapi kita beralih ke pendapat yang kedua, al-qaulu tsani. Annal maniyya tahirun. Bahwasanya mani itu suci. Ini adalah mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat Imam Syafi'i dan juga murid dan sekaligus sahabatnya yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa nasabahu An-Nawawi ila al-kathir min al-hadis. Imam Nawawi menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ahlul hadis. Kebanyakan ulama ahlul hadis berpandangan mani itu suci. Baik. Hanya saja, baik, di antara perbedaan antara keduanya, Syafi'iyah dan Hanabilah, apa? Di kalangan Syafi'iyah, yusannu ghuslul mani al-yabis warradhu mutlaqan. Meskipun mani itu suci menurutnya, tapi disunnahkan untuk dicuci. Baik maninya basah atau kering, pokoknya disunnahkan dicuci. Ini Syafi'iyah. Adapun di sisi Hanabilah, pengikut dari Imam Ahmad radhiyallahu taala, maka menganggap hanya disunnahkan mencuci mani ketika basah, wa farquhu jafan. Tapi sunnahnya dikerik kalau dia kering. Kalau mani itu basah, sunnahnya dicuci. Tapi kalau kering, mani itu sunnahnya dikerik. Seperti yang dilakukan Aisyah radhiyallahu anha. Ini perbedaan apa? Hanya mereka tidak mewajibkan karena tidak menganggap najis, tapi menganggap sunnah saja. Dan mereka berpandangan tentang hadis-hadis apa yang dilakukan oleh Aisyah tersebut, mencuci mani, dalam hadis lain mengeriknya, itu hanya semata-mata mujarrad fi'il, semata-mata perbuatan. Dan yang namanya perbuatan belum cukup untuk sampai menunjukkan hukum itu najis. Karena al-aslu fil a'yan at-tahara, hukum asal pada segala sesuatu itu tahara, suci. Illa ma yadulla dalil ala najasati, kecuali apa yang ditunjukkan dalil akan najisnya. Selama tidak ditunjukkan dalil najisnya, maka hukum asalnya suci. Termasuk hal ini. Kemudian di antara dalil mereka di sini, apa yang dilakukan oleh Aisyah, kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusalli fi. Aku dulu pernah mengerik ataupun menggosok mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pakai salat dengan pakaian tersebut. Dan di situ disebut tidak dirinci apakah maninya kering atau basah. Itu tadi hanya ihtimal apa yang dipahami oleh Hanafiyah dan seterusnya. Tapi lafaz hadisnya disebut umum, kuntu afruquhu, yakni al-janabah, mani, tanpa disebutkan maninya basah atau kering, maka disebut mutlak demikian ini. Kemudian pula mereka berdalil dengan umuman ayat-ayat walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam, ya. Di antaranya adalah dengan bahwasanya asal muasal penciptaannya bukan dari sesuatu yang najis, tapi dari sesuatu yang suci. Bukan dari sesuatu yang najis. Begitu pula ini pendapatnya sejumlah sahabat. Disebutkan dari asar sahabat siapa? Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani wa ta'ala, ya, innama tadammanahu minal hukmi, ya. Dan di sana ada Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi. Ada perselisihan di antara ulama wa ta'ala apakah ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yakni ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam salah satu riwayat disebutkan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mani. Nabi ditanya, kata Ibnu Abbas, disebutkan salah satu riwayat, Nabi ditanya tentang mani yusibus tsaub, yang mengenai pakaian. Faqal, maka beliau menjawab, innama huwa bimanzilatil mukhab wal busaq, itu hanya seperti umbel atau ingus ataupun ludah. Al mukhab itu ingus, al busaq itu ludah. Itu kedudukannya hanya seperti ingus atau ludah. Seandainya ada ingus atau kita pilek, ingusnya kena baju kita, kita bersihkan enggak? Ya kita bersihkan, tapi tidak menunjukkan apa? Najisnya. Wa inna ma yakfika an tamsahahu bi khirqatin aw bi iskirah aw bi azkirah azkirah. Cukup engkau mengusapnya dengan kain atau dengan daun, al-muhim ini sejenis tanaman, engkau cukup mengusapnya. Disebut demikian. Namun Al-Baihaqi berkata tentang riwayat Daruqutni dan Baihaqi ini, Baihaqi mengatakan as-sahih annahu mauquf. Yang sahih ini mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Albani, berkata Syekh Al-Albani radhiyallahu ta'ala, inna ma tadammanahu min al-hukmi 'ala al-mani bi taharati wa shawab. Sesungguhnya apa yang dikandungi oleh hadis ini berupa hukum terhadap mani, bahwasanya mani tersebut suci, inilah pendapat yang benar. Wa yaqti fi dzalika jazmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi annahu bi manzilatil mukhad wal busaq. Dan cukup dalam hal ini apa yang dipastikan hukumnya oleh Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, bahwasanya mani tidak lain kedudukannya hanya seperti ingus dan juga ludah. Wala yu'rafu lahu mukhalifun min as-sahabah, dan tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisih pendapat beliau Ibnu Abbas. Tidak diketahui ada sahabat lain yang berpendapat beda. Wala ma yu'ariduhu min al-kitabi was sunnah, dan tidak ada dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menentang atau berbenturan dan menyelisih daripada apa yang disebutkan Ibnu Abbas tersebut. Adapun disebut manusia diciptakan min ma'in mahin, ya, dari air yang hina dan seterusnya, maka tidak menunjukkan namanya air hina atau yang seterusnya keluar dari kemaluan gaib ayahnya, seorang anak, sel sperma dan bercampuran dengan sel telur ibu, tidak menunjukkan air hina itu adalah yaitu najis. Dan sebagian mengkiaskan, bukankah makhrajnya sama, keluarnya sama antara air kencing, air mandi, ini juga mandi, tempat keluarnya sama, berarti sama hukumnya. Dan sebagian lain menyatakan tidak, ya. Adapun mazi dan kotoran, bahkan baul, kotoran manusia berupa air kencingnya, telah ada ijma para ulama, kesepakatan tentang najisnya baul adami, air kencing anak Adam, ya. Dan beberapa yang lainnya yang menunjukkan tentang kenajisannya. Adapun tentang mani, tidak ada ijma padanya. Adanya silang pendapat di antara ulama, bahkan dalil-dalil menunjukkan dan menguatkan tentang sucinya air tersebut, mani tersebut. Baik. Maka ini beberapa hal di antara apa yang ditunjukkan bahwasanya al-mani adalah salah satu di antara hal yang dihukumi suci. Dan ini pendapat dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, dan jumhur muhaddithin, kata Nawawi. Dan bahkan sebelum mereka semua adalah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan tidak diketahuinya adanya sahabat lain yang menyelisihnya. Dan mengikuti pendapat sahabat lebih kita sukai daripada yaitu pendapat-pendapat kita masing-masing. Baik, lebih-lebih tidak ada dalil kuat yang menyelisihinya. Maka oleh karenanya sejumlah ulama, jumhur ulama muhaddisin menganggap mani itu suci, berbeda dengan kotoran atau cairan-cairan yang lain yang keluar dari manusia. Seperti contohnya baulul adami, air kencing manusia, maka para ulama ijma sepakat tentang najisnya baulul kabir al adami, air kencing manusia dewasa. Mereka sepakat tentangnya, dinukilkan oleh Nawawi dan Ibnul Munzir. Dan ada khilaf tentang bagi laki-laki yang masih menyusui terkait yang seterusnya. Dan yang sahih dia juga najis, tapi mukhaffafah, najisnya ringan sehingga cukup diperciki dengan air untuk rukhsah ringanan dalam hal tersebut. Namun dia juga dihukumi najis, namun ringan. Dan sejumlah ulama membagi najis mughallazah seperti air liur anjing, dan ada najis yang ringan, air kencingnya anak laki-laki yang masih menyusui ibunya dan belum memakan makanan lain sebagai makanan pokoknya, pengganti ASI, dan pernah kita lewati. Adapun selain itu, maka najis-najis mutawassithah pertengahan dari kotoran-kotoran yang lain. Di antara hal tersebut adalah baulul adami, ya, al-kabir, air kencing Bani Adam, baik laki maupun perempuan yang sudah dewasa. Imam Nawawi dan Ibnu Munzir menukilkan ijma, sepakatan para ulama tentang hal ini. Dan dalil-dalil menunjukkan akal hal ini, di antaranya hadis Anas bin Malik di Bukhari dan Muslim tentang kisah seorang Arab dusun yang kencing di pojokan masjid. Sampai kemudian syahidnya, Nabi selain menasihati, sebelum itu memerintahkan para sahabat untuk mengguyurnya. Mengguyurnya. Ini perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk diambilkan segantang air dan minta diguyurkan. Adapun apa yang dilakukan oleh Aisyah, dikerik dan seterusnya, tidak dinukilkan adanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seorang istri yang baik, seorang tapi wanita pendamping yang salihah, maka melihat pakaian suaminya kotor, tapi apalagi apa akan ke masjid, ini ada noda mani, dikerik, dalam kesempatan lain dicuci, maka Nabi keluar sholat dengan menggunakannya. Ini menunjukkan tidak najisnya. Adapun tapi mungkin kotor, kita mengusap pilek kita atau apa kena kotoran makanan atau yang seterusnya, kita bersihkan, tapi tidak menunjukkan itu najis. Dan yang ini tidak dinukil adanya perintah, sementara air kencing pojok masjid diperintahkan Nabi untuk diguyur dengan seember air. Begitu pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih juga di Bukhari Muslim, menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain, melewati dua kuburan, dan Nabi menyatakan atas wahyu Allah Subhanahu wa taala diberitahu, beliau menyatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dua penghuni kubur ini sedang diazab, disiksa dalam kuburnya, dan keduanya tidaklah disiksa karena sebab yang besar, yakni di mata orang. Ya, meskipun segala yang mendatangkan azab dan ancaman datang badannya disebut para ulama kabirah, dosa yang tidak kecil, tetapi di mata orang ini dianggap remeh. Maka disebutkan salah satunya amma ahaduma kana la yastanzih min baulih. Adapun salah satunya dulu ketika di dunia dia tidak bersuci dari air kencingnya. Menunjukkan air kencing itu najis dan harus orang taharah bersuci padanya. Nah, disebutkan juga dari ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat, tapi menyatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi baul. Tidak akan malaikat masuk pada rumah yang di situ ada air kencing yang tidak di, yakni disiram atau dibersihkan. Ini rawahu Ibn Abi Syaibah, diriwayatkan Ibn Abi Syaibah dengan sanad yang hasan. Dan sahabat bisa mengatakan seperti ini, malaikat tidak akan masuk rumah. Ini tidak mungkin dapat kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat tidak mengetahui hal-hal gaib seperti semacam ini. Artinya semua hal gaib juga Rasul tidak mengetahui, namun atas dasar wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan sekian banyak hal, maka tentulah sahabat mengatakan seperti ini tidak lain kecuali dihukumi marfu, dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang kencing tidak di sembarang tempat, dari rumahnya, pojokan kamar atau di terasnya atau di mana, tapi dia di tempat yang memang menyalur ke tempat pembuangan dan dia guyur dan seterusnya, maka ini halal semacam itu. Karena dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing menjauh di luar, ya, dan juga pernah dilihat di atas rumahnya siapa, Hafsah, saudarinya Ibnu Umar, Nabi pernah buang hajat padanya. Maka terkait dengan hal ini menunjukkan di sana ada bangunan apa atau hal sesuatu yang menghalangi untuk buang hajat dan buang air kecil, maka ini labas, namun hendaknya dibersihkan dan dijaga dan tidak dijadikan tempat yang dibiarkan begitu saja, sehingga dilewati, diduduki dan terkena Bani Adam lebih-lebih ketika ia membaca Quran, sholat, ibadah dan seterusnya. Maka demikian keindahan agama kita mengajarkan kebersihan. Ini diantara apa yang disebut dari najis, yaitu air kencing dan air kotoran manusia min babi aula. Kotoran manusia ini lebih-lebih lagi. Ini termasuk perkara ijma terkait dengan najisnya. Dan najis-najis yang lain seperti apa yang disebut dari kotoran yang keluar dari manusia, dari cairan, tentunya seperti dari haid wanita. Ini ijma' dengan kesepakatan ulama juga, dinukilkan oleh Syaukani dan para ulama yang lain, Nawawi. Adapun Syaukani dalam Nailul Autar mengatakan, wa'lam anna damal haid najisun bi ijma'il muslimin. Ketahuilah bahwa darah haid itu najis dengan kesepakatan muslimin, kata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Dan di sana ada khilaf antara ulama tentang darah-darah yang lain, dari yang keluar dari manusia, ya, baik itu ya, mimisan atau darah luka atau darah yaitu apa masfuh. Ya, yang namanya darah, sejumlah ulama ada yang menganggap itu najis mutlak dan ada yang menganggap itu suci seluruhnya, dan ada yang merinci darah yang masfuh, darah yang terpancar dari urat nadi seperti disembelih atau ada urat yang terpotong dan dia memancar, maka yang demikian itu jadikan najis. Ada pun darah yang keluar lecet sedikit terus yang tidak memancar, ya, maka yang demikian ini tidak najis. Dan jumhur ulama rahimahullah taala sebagaimana dinukilkan, bahkan di antara mereka al-aimatul arba'ah, empat imam berpandangan itu najis darah yang terpancar semacam ini. Dan disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ma ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Katakan ya Muhammad, tidaklah aku mendapati pada segala apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali dia itu berupa bangkai ataupun darah yang terpancar yang mengalir dan atau daging babi, fa innahu rijs, sesungguhnya itu najis. Rijs bisa bermakna najis maknawi, bisa bermakna najis hissi. Dan disebutkan bahwasanya ketiga perkara ini, ya, ini isyarat ketiga-tiganya jika bercampur dan ini dihukumi najis, kalau air itu terkena dengannya, ya, dan berubah karena kena pengaruh salah satu dari tiga ini, ya, contohnya, sehingga berubah sifat rasa, sifat rasanya atau baunya atau warnanya, maka dia pun ikut jadi najis. Para ulama sepakat, dinukilkan oleh para ulama adalah ta'ala, bahwasanya air baik itu banyak ataupun sedikit airnya, kalau dia terkena suatu yang najis dan dia ikut terpengaruh, terbawa, membawa salah satu sifat dari tiga sifatnya, baik pada rasanya, warna atau baunya, maka ia pun ikut najis. Dicontohkan di sini dalam, disyaratkan dalam ayat, meskipun tidak sori, namun disebutkan demikian oleh ulama radhiyallahu ta'ala. Yang pertama dicontohkan maidah, bangkai, dan bangkai itu lebih identik baunya, aromanya dibanding warna dan lainnya. Seorang ketika ada bangkai, meskipun kecil, bangkai kecah, apalagi kodok atau tikus, dia akan mencium aroma, ini bau apa ini? Bau bangkai. Maka yang menyengat dibanding sifat yang lain, warna dan juga rasa adalah yaitu apa namanya baunya. Maka ketika bangkai ini nyemplung ke air atau ada tikus masuk ke tandon mati, kemudian sampai lama sehingga mempengaruhi air tandon, sampai ketika kita buka kran air ini kok bau bangkai ya, kemudian dicek ke tandon ternyata ada bangkai, maka air itu menjadi najis dengan ijma kesepakatan ulama. Nah, ini perkara yang perlu dipahami, ya, tanpa ada khilaf di antara ulama, ketika bisa berubah ketika bisa terpengaruh, terbawa oleh sifat najis tersebut, baik pada ini contoh pada baunya, di bau airnya kok bau bangkai. Yang kedua contohnya adalah terkait dengan warna, dicontohkan daman masfuhan, darah yang terpancar, ketika darah itu tercampur air dan merubah menjadi merah, berubah warna, maka demikian pula dia najis dengan ijma, terkait dengan kalau kena, ini hukum global, air terkena najis dan dia berubah warna atau rasa atau yaitu baunya, salah satu dari tiga sifat ini ijma para ulama dia menjadi najis. Ini hukum secara global. Tapi terkait dengan tafasil, perincian-perincian, apakah kalau kena darah jadi najis mereka sendiri khilaf, darah itu najis apa enggak, kan gitu. Bagi yang menganggap najis darah ini, najis darah masfur, tercampur dan berubah, maka dia pun menjadi ikut najis. Bisa dipahami ini? Ya, bisa dipahami ya? Bisa? Kecepatan? Iya. Sakit ya? Insyaallah. Jadi di sana ada ijma, terkadang itu sifatnya mujmal, global ya. Adapun perincian-perincian di sana ada beberapanya tentang apa khilaf. Misalnya kaum muslimin itu sepakat riba itu haram. Ahallallahu al-bai wa harrama riba. Tapi apakah bai'ul inak masuk riba? Ya. Banyak ulama menganggap masuk. Syafi'iyah tidak misalnya. Apakah menjual apa namanya besi ditukar sekilo besi dengan besi yang lain masuk riba? Abu Hanifah nganggap masuk, yang lainnya enggak masuk. Karena itu bukan makanan ya, dan tidak ada nas dalilnya ya, seterusnya. Tapi kalau beras dengan beras atau gandum dengan gandum, jumhur ulama masuk. Kalau enggak sekilo ditukar sekilo, ini contoh. Maka secara global para ulama sepakat riba itu haram. Tetapi tentang perincian, apakah ini masuk riba atau enggak? Ini begitu pula contoh di sini. Ketika menyebutkan tentang najis, itu kalau terkena masuk pada air dan merubah rasanya atau aromanya, baunya atau warnanya, salah satu dari tiga sifat tersebut, ijma' para ulama dia berubah ikut najis. Tetapi tentang apakah darah masuk najis, apakah ini masuk najis seterusnya, maka ini beberapa ada khilaf. Kemudian pula yang ketiga adalah contoh aulah makhinzir ataupun daging babi. Ini contoh dari yang menunjukkan tentang rasanya. Sesuatu yang terasa ya, dia ya, seorang tidak sengaja ya minum air biasanya seger, kok tiba-tiba sudah tertelan, rasanya kok aneh. Dia cek dari sumbernya, ternyata ada sesuatu. Maka ini rasa ketika mempengaruhi dan yang mempengaruhi tersebut najis, maka ini masuk ia ikut menjadi hukum najis. Berbeda misalnya ketika bukan najis, misalnya apa betadin atau sirup atau apa misalnya suatu yang suci ya, obat merah, tapi saya nggak tahu obat merah terbuat dari apa dong. Kalau dulu sering terkenal ya obat merah. Sekarang mungkin anak-anak sekarang nggak tahu mungkin apa obat merah ini apa ini. Dulu kalau orang lecet nggak ada betadin ya, obat merah kasih misalnya sirup atau kapur barus atau yang seterusnya. Kemudian dia biasa minum air atau dia wudhu kumur, kok rasanya kok kapur barus atau rasanya kok kapurin. Ini terkena imbas dari apa? Dari yang namanya tahir tersebut, tetapi dia tidak dihukumi najis ya, karena dia memang asalnya yang terkena bukan apa? Bukan najis. Kembali ke pembahasan yang najis di sini, dari beberapa kotoran saya manusia tadi darah. Kembali ke darah, darah haid ada ijma' para ulama Taala, dan tentang darah-darah yang lain seperti darah apa yang terpancar, maka jumhur menganggapnya masuk. Adapun darah-darah luka semisal biasa, maka dinukilkan dari tabi'in, kana kanul muskanal muslimun yusalluna ala dima'ihim taib min zaman. Oh, kama qala, salah seorang menyebutkan, ingat apa dulu ucapan siapa ini? Ingat. Ada di Bukhari, disebutkan Bukhari ya. Kalau tidak salah Sa'id Musayyib atau mungkin yang lain dari tabi'in ya, dilihat di awal-awal Bukhari di kitab Thahar, sejak dulu kaum muslimin sholat dengan darah-darah mereka. Ini ada dua kemungkinan, imma darah itu darah luka yang tidak sampai urat, apalagi sampai nyembelih leher ya tentunya, tapi cuma lecet atau luka-luka. Atau kemungkinan yang kedua, ya memang kondisi darurat, dalam artian mau dibersihkan, mau diapa ya, darah keluar terus, memancar terus. Maka seorang sholat sesuai keadaannya, sebagaimana seseorang yaitu sholat dalam keadaan salah sumpul, air kencing tidak terhentikan, keluar terus, dia pakai pampers dan sholat apa adanya. Dan maka ini ada beberapa kemungkinan hal tersebut. Ada pun daman masfur, maka jumhur menganggapnya najis. Ini beberapa contoh dari jenis-jenis najis. Dan di sana tentunya ada hal-hal yang lain yang dihukumi najis. Ada yang ijma' para ulama, dan ada itu yang merupakan pendapat kuat, dan di sana ada yang khilaf, dan yang kuat tidak menunjukkan najisnya. Seperti misalnya darah apa, hukum muntahan ataupun nanah dan seterusnya, maka ada khilaf yang terulama Allah Ta'ala. Dan Syekhul Islam Utsaimiyah menganggap tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun madi, wadi, ini semua najis. Dan pernah kita lewati hadis Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan mazza'an, dan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mencuci dakarnya. Itu menunjukkan najisnya madi. Dan di sana ada najis mukallabah seperti lu'abul kalb, air liur anjing, juga pernah kita bahas dan kita lewati. Ini beberapa di antara najis-najis apa yang perlu diketahui seseorang. Ada seorang sesuatu itu yang dihukumi najis, dan ada yang dihukumi mutanajis. Najis itu memang aslinya najis pada zatnya, dia sendiri. Ada yang mutanajis, dia ternajiskan karena yang lain. Seperti tadi, air aslinya murni, bersih. Tetapi air tersebut tercampuri bangkai, merubah aromanya. Air tersebut menjadi air yang najis. Ini mutanajis. Sehingga ada yang najisnya itu sejak awal, dan ada yang karena suatu sebab. Baik. Kemudian pula disebutkan oleh Nawawi Ta'ala terkait dengan khasaisul mani. Seseorang mungkin juga betul mengetahui tentang mani. Di antara sifatnya apa yang disebut oleh Nawawi rahimahullah, wahiyya salat, ada tiga sifat padanya. Ahaduha, yang pertama, al-khuruju bisyahwah ma'al futuri aqibihi, keluarnya dengan syahwat, dan ini jika berkondisi sadar ya, kalaupun tidur bisa jadi tidak terasa, ma'al futur ataupun sakit, keluarnya seringnya galib dengan syahwat, dan setelah keluar mengakibatkan lemas, futur. Oleh karena itu para ulama mengatakan mani ini kenapa sebab lemas, karena dia terkait dengan unsur-unsur cairan dan unsur yang ada di badan manusia, sehingga ketika keluar dia lemas. Berbeda dengan air kencing, ya hanya saluran pembuangan, dia keluar. Tetapi kalau mani itu keluarnya bukan hanya dari saluran buang, tapi juga dari yang selainnya. Makanya sering tidak ketemu antara mani dengan kencing. Dan kalaupun ketemu, keluar mani sekaligus sambil keluar kencing, biasanya sakit. Sakit sekali. Maka ini seringnya demikian. Adapun mani sisa-sisa mungkin, tapi ketika berbarengan keluar, biasanya jarang. Ini keluar salah satunya, dan kalaupun berbarengan sakit. Ats-tsaniyah, yang kedua, ar-ra'ihah allati tushbihu at-talaq awil ajin. Baunya seperti ya adonan tepung. Ya, bau khas mani. Ats-tsalitsah, yang ketiga, al-khuruj bidaf'ah wa dafa'at. Keluarnya dengan memancar. Berbeda dengan yang lain-lainnya. Di sini memancar bukan maknanya ya, ini pada laki-laki kadang menganggap air kencing itu memancar dan seterusnya, tapi yang dimaksud ia ngeget dan dia memancar dan mengakibatkan lemas setelahnya. Fakullu wahidatin min hadhihi thalath kafiyatun fi kaunihi maniyan. Salah satu masing-masing dari ketiga sifat ini cukup menunjukkan dia itu mani. Wala yushtarat istima'uha, dan tidak dipersyaratkan harus terkumpul padanya ketiga-tiga sifat ini. Mungkin salah satunya saja, mungkin karena lemas atau sakit dia tidak sampai memancar, tapi baunya khas dan keluarnya terkait dengan syahwat, atau salah satunya keluar dengan syahwat dan memancar tapi tidak tercium baunya, atau seterusnya. Fa illam yujad minha syai' lam yuhkam bi kauniha maniyan. Kalau tidak dijumpai satu pun dari tiga sifat ini, tidak dihukumi dia sebagai mani. Kemudian di antara faedah hadis ini, anna khurujal mani min mujibatil ghusl. Di antara keluarnya mani, meskipun di sini tidak sori ya apa yang disebut, bahkan tidak ditunjukkan, bahwasanya keluarnya mani di antara konsekuensinya adalah dia menjadi mujibatul ghusl, penyebab seorang mandi. Penyebab seseorang mandi. Dan itu akan lebih juga nanti dijelas tentang sebab-sebab mandi. Apa yang mewajibkan seseorang untuk mandi? Ini satu, keluarnya mani. Ya, keluarnya mani dikatakan dalam hadis, innamal ma'u minal ma', hanyalah air mandi itu disebabkan karena keluarnya air, yaitu mani. Ya, maka ini yang dimaksud. Adapun air mandi dan air kencing, ya, cukup dicuci, diusap, tapi tidak mewajibkan mandi. Pernah kita lewati faedah di hadis Ali bin Abi Thalib, falyaghsil murhu falyaghsil dzakarah. Perintahkan dia untuk mencuci dzakarnya. Tidak mewajibkan mandi. Ketika Ali bertanya dan khawatir kalau diwajibkan mandi karena madinya, ternyata tidak. Adapun mani, meskipun dia suci menurut pendapat yang kuat, tetapi yakni tidak najis, tetapi dengan keluarnya mani mewajibkan mandi. Dan telah lewat dalil tentang hal ini di hadis yang sebelumnya, yakni ketika apa? Seorang sahabiyah wanita, ya, siapa? Ummu Salamah, menceritakan Ummu Sulaim, ya, istri dari Abu Talha, ibunya Anas bin Malik, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang wanita bisa mimpi basah? Dan apakah dia atau wanita itu wajib mandi jika dia mimpi basah?" "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, jika dia melihat air mani. Maka itu menunjukkan mani keluar mewajibkan mandi. Iya. Kemudian sebab-sebab yang menyebabkan mandi yang lain kita sebut di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Di sini juga menunjukkan istihbab izalatil mani minat thawb, disunnahkannya, disukainya membersihkan mani dari pakaian yang terkena olehnya. Tapi lingkungnya sunnah, dan ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan Nawawi mengatakan ini juga, yaitu apa? Jumhur muhaddisin menganggap itu suci, dan tapi ini disunnahkan untuk dihilangkan. Adapun cara menghilangkannya berbeda di antara mereka. Baik, kita lanjut sejenak pada azan sedikit insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Tadi telah kita sebutkan di antara faedah utama daripada hadis ini, digunakan oleh para ulama rahimahullah untuk menguatkan dalilan bahwasanya al-mani tahir, mani itu adalah suci. Jadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur muhaddisin. Bahkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan tidak diketahui sahabat lain menyelisihinya. Dikarenakan taib di sini taib Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat dalam keadaan, yaitu dalam satu kesempatan mani itu hanya dikerik oleh Aisyah, hanya digosok oleh Aisyah. Dalam riwayat Muslim tidak disebutkan dicuci. Dan begitu pula dikarenakan asal muasal manusia dari mani tersebut. Sementara Allah menyatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan manusia. Maka atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, manusia tercipta dari sesuatu tersebut. Meskipun disebut ma'in mahin, air yang hina, namun tidak menunjukkan kenajisannya. Begitu pula apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mencuci dan seterusnya, ini tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan. Dan ini hadis menunjukkan fadilah Aisyah radhiyallahu anha li khidmatiha li zaujiha. Karena khidmat pelayanan Aisyah radhiyallahu anha kepada suaminya, yang mana sekaligus adalah rasul utusan Allah alaihi salatu wasallam. Ini sekaligus juga faedah kharijiyah, faedah terkait di luar fikih untuk para ummahat ataupun wanita. Demikian pula agar mencontoh ibunda Aisyah radhiyallahu anha tanpa diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci, membersihkan noda. Apa yang dilihat kotor dan noda pada baju suaminya, maka dibersihkannya. Jadi ini sifat, di antara sifat wanita mukminah salihat. Dan demikianlah profil seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Adapun terkait dengan mani dan apa yang keluar pada manusia, tadi telah kita sebut mana yang najis, mana yang tidak. Maka secara global, al-kharij minal insan salah satu aqsam, cairan yang keluar dari manusia itu ada tiga jenis terkait dengan hukum suci tidaknya. Yang pertama, tahir bila niza, yang itu suci dan tidak najis dengan kesepakatan ulama. Wahwa dama, seperti air mata, arif, air keringat, al-mukhad, ya, ingus, busak, air ludah, dan seterusnya, ya. Maka ada semacam ini suci tanpa ada perselisihan yang terlalu lama. Yang kedua adalah cairan-cairan yang itu najis bila niza, najis dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf yang terlalu lama. Wahwal baul, wal ghaid, air kencing, kotoran tinja manusia, wal madi, wal wadi, madi, wadi, ya, yang keluar selain mani atau sebelum mani, mani ataupun wadi. Begitu pula telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Begitu pula darah haid, ijma para ulama tentang najisnya. Dan yang ketiga adalah cairan-cairan yang diperselisihkan oleh para ulama tentangnya. Ya, seperti diantara ini mani, air muntah, nanah, dan darah. Ini diantaranya mani. Adapun mani telah kita sebut yang rajih adalah dia suci. Begitu pula seseorang butuh mempelajari fikih tentang apa yang ada pada dirinya, termasuk bulu-bulu. Ya, pernah kita lewati dan kita bahas juga sunanul fitrah. Bulu-bulu pada manusia dan rambut ada tiga jenis. Satu jenis yang disyariatkan untuk dihilangkan, seperti kumis dirapikan laki-laki, demikian dirapikan, wanita dihilangkan, dan demikian bulu kemaluan dihilangkan, kuku-kuku tidak dibiarkan 40 hari lebih, ya, bulu ketiak demikian pula. Dan jenis yang kedua yang tidak disyariatkan untuk dihilangkan, yaitu jenggot. Sekalipun sebagian ulama membolehkan memotong lebih dari segenggam, sebagian ulama, tapi empat imam, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, keempat imam mereka semua sepakat tidak boleh dihabiskan ini, yang jenggot tersebut. Silakan buka kitab-kitab fikih mereka. Maka tidak sepantasnya seorang menyelisih hal tersebut, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan lebatkan dan jangan, dan selisilah Majusi yang mereka suka memintal kumis, memanjangkan kumis dan menghabiskan jenggot-jenggot mereka. Ini tentang hal ini empat imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Hendaklah kita menilai dengan objektif dan ilmiah, dan bukan dengan yaitu perasaan kita. Adapun orang-orang belakangan, ya subhanallah, ucapan-ucapan terkait dengan hadis sampai pada tingkat mengejek dan mengolok-olok. Padahal para nabi, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, para anbiya berjenggot. Disebutkan dalam kitab Lihyatu Abi Bakar, jenggot Abu Bakar, jenggot Umar dan seterusnya. Jenis yang ketiga adalah apa yang tidak datang penyebutan disyariatkan dicukur atau tidak. Ini bebas. Seperti bulu di dada tumbuh, seperti bulu betis, silahkan mau dicukur mau tidak, bebas. Tapi ada beberapa yang tadi, sebagian disyariatkan diambil, sebagian disyariatkan dibiarkan. Ini beberapa terkait dengan apa yang ada pada diri manusia. Hendaknya kita pahami apa yang disyariatkan kita terhadapnya, dan mana yang najis, mana yang tidak. Insya Allah kita lanjut di lain kesempatan di hadis-hadis yang berikutnya, insya Allah ta'ala wa yastarah. Begitu pula di sini terakhir, faedah untuk tidak menyembunyikan ilmu dan semangat menyebarkan ilmu. Aisyah mengetahui salah satu penggalan kisah bersama Rasulullah SAW dan tidak menyembunyikannya. Dulu aku melakukan demikian-demikian dan Rasul demikian. Menceritakan Rasul keluar sholat sementara bekas gesekan mani tadi masih terlihat di pakaian Rasulullah SAW. Ini ilmu dan tidak disembunyikan oleh Aisyah sebagai faedah untuk umat ini. Maka hendaknya kita mencontoh mereka, semangat menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Alim indallah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.